Semoga apa yang kita baca pada malam ini dalam bab muraqabah hadis Jibril menjadi pelajaran bagi kita. Wal'afu minkum wa jazakumullahu khairan wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.